Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala fitin azzakumullah. Terakhir yang kita singgung ialah prinsip jamaah, prinsip wasatiyah, sikap tengah ahlu sunnah. Yang kita sebutkan ialah fi babil wal bara, sikap tengah ahlu sunnah wal jamaah di dalam mas'af. Secara khusus ukif sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Dan telah dijelaskan tadi bagaimana secara global prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hanya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, dia meriwayatkan dari Zakaria bin Yahya ibn Subayh rahimahullah, dia berkata Abu Bakar ibn Ayyash, telah mendengar Abu Bakar bin Ayyash, qala lahu rajulun, orang yang bertanya kepada Abu Bakar bin Ayyash, manis sunni, manis sunni, siapakah sunni itu, siapakah ahlu sunnah itu? Qala, maka beliau berkata, alladhi idza dzukril ahwa lam yata'ass syai'in minha. Seorang sunni ialah seseorang yang apabila disinggung pemahaman-pemahaman hawa nafsu, disinggung pemahaman-pemahaman bid'ah, dia tidak fanatik untuk membela salah satunya. Ini seorang sunni. Artinya sikapnya ketika ada sebuah bid'ah diingkari, ada sebuah pemahaman yang diingkari, dia mendukung. Dia mendukungnya. Prinsipnya ahlus sunnah memiliki sikap bara'ah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Disebutkan dengan lafaz yang lain, lafaz yang lain dari Abu Bakar ibn Ayyad, as-sunni alladzi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Seorang sunni itu adalah seseorang yang apabila disebut, disinggung nafsu hawa nafsu, bid'ah, bid'ah, penyimpangan, penyimpangan pemahaman, dia tidak marah untuk membela salah satunya. Itu sunni. Barakallahu fikum. Justru dia mendukungnya. Dikarenakan sekali lagi prinsipnya ahlus sunnah, al-bara'atu min ashabil ahwa'i wal bid'ah, sikap bara' dari bid'ah. Sehingga ketika ada orang yang membahas Syiah misalkan, membahas Rafidah misalkan, bongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, seorang sunni tidak marah, mendukung, mendukung. Dikarenakan itu prinsipnya, bukan marah-marah. Dasar orang satu itu senangnya memang tahdir-tahdiran. Ini Syiah korban berikutnya, Rafidah korban berikutnya. Jenengan iku Syi'i Rafidhi atau bukan? Enggak, saya bukan Syiah. Saya enggak suka kalau ada orang yang senengnya itu membongkar-bongkar penyimpangan orang lain. Wah, yang komentar ini perlu dicurigai sunniannya, dicurigai kesalahannya. Pak, ahlu sunnah itu enggak marah-marah kayak gini. Yang dibantah loh, bukan orang baik-baik. yang dibantah loh. Sekte yang punya pemahaman yang menyimpang. Sekte yang punya pemahaman kufur bahkan. Lah ada bila-bila Syiah Rafidhah. Ini bukan ciri-ciri Sunni. Gitu ya. Ini saya kasih mukadimah. Sebab kita akan membahas dua sekte. Seorang Sunni itu apabila disampaikan, disebutkan kepada dia penyimpangan-penyimpangan hawa nafsu, pemahaman yang sesat, contoh pemahaman Haddadiyah, contoh pemahaman Sururiyah, dia tidak marah untuk membela penyimpangan-penyimpangan tadi. Dia tidak marah untuk membela sekte tadi itu. Nah, ada apa kok marah-marah? Yang kita jelas Haddadiyah, Sururiyah, ada apa kok antum marah-marah itu? Antum Sururi? Bunda, jangan sembarangan nuduh orang Sururi ya. Ada di apa yang ada? Nah, terus ada apa kok antum marah-marah itu? Dijelaskan penyimpangan-penyimpangan Haddadiyah supaya mereka, supaya kaum muslimin memahami dan mewaspadainya. Kita menyampaikan penyimpangan-penyimpangan Sururiyah supaya muslimin mewaspadainya. Nah, ada apa kok antum marah-marah ini? Sunni bukan? Nah, itu yang jadi pertanyaan tadi. Sunni bukan? Kalau dengan jawabannya Abu Bakar bin Ayyash, ini bukan Sunni. Seorang Sunni itu ketika disebutkan hawa nafsu, disebutkan penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dia membela hawa nafsu tadi. Dia tidak marah untuk membela penyimpangan-penyimpangan pemahaman tadi. Hati-hati, tak kasih mukadimah. Jadi nanti kalau saya jelaskan tentang apa itu Haddadiyah, jangan marah lo ya. Jangan mengatakan, nah, memang Ustaz satu ini, gini, begini, begini. Ini saya jelaskan Sururiyah. Nah, saya mengatakan, tuh kan. Ini sama-sama Ahlus Sunnah. Sama-sama Salafi. Sunnahnya gini, gini, gini. Nah, kemarahan antum itu justru membongkar siapa jati diri Anda. Selama ini kita tidak tahu siapa Anda. Sekarang kita tahu siapa Anda sesungguhnya. Kita loh tidak marahi ente. Kita loh tidak membantah ente. Kita loh tidak membongkar penyimpangan-penyimpangan ente kalau itu punya penyimpangan. Yang kita bongkar, yang disepakati para ulama sebagai firqah yang dhalah, sekte yang sesat. Lah ada apa kok marah-marah sama kita orang? Hati-hati. Setelah selesai acara ini akan ketahuan siapa yang Sunni, siapa jelasan Al-Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah. Hanabidina azakumullah. Amma. Yang menyelisihi Ahlus Sunnah di dalam sikapi Ahlul Ahwa wal Bid'ah ialah sekte Haddadiyah. Bertepatan dengan peristiwa Perang Luk, berbarengan dengan munculnya Sururiyah. Tapi Sururiyah lebih heboh terlebih dahulu, menyusul kemudian Haddadiyah. Perang Teluk tahun berapa ya, Kwan? Tahun berapa? Tahun 90-an. Jadi banyak di antara kita yang lebih tua umurnya daripada sekte Haddadiyah dan sekte Sururiyah ini. Paham maknanya? Bahasa ini, supaya antum paham, ini bahasa digunakan oleh salafuna salih rahimahullah, rahimahumullah, untuk menggambarkan dan menjelaskan bid'ahnya suatu pergerakan. Tanyakan, bagaimana sekte fulan? Jawabannya gampang, saya lebih tua dari dia. Maknanya apa? Itu baru muncul, baru nongol firqatun muhdatsah, sekte baru yang baru muncul. Saya lebih tua dari. Barakallahu fikum. Berarti bukan sekte yang benar. Haddadiyah disebut demikian dikarenakan merekkan diri atau dinisbahkan kepada seseorang yang bernama Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Dari mana ikhwan? Dari Mesir, Al-Misri. Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Dan juga istrinya Ummu Abdar. Sekte ini awal mulanya mengeluh-elukan dan menyanjung-nyanjung keilmuan Abu Abdullah Al-Haddad. Sekelompok syabab, sekelompok muda, barakallahu'alaikum, terkesima dengan Abu Abdullah Al-Haddad ini. Oh, merasa mantap, akhirnya sering kajian sama dia, ummahatnya kajian sama Ummu Abdillahnya. Lambat laun muncul pemikiran hulu, yaitu tidak ada ulama di mamlaka ini kecuali Al-Haddad. semua syabab, semua pemuda-pemuda muslim, semua pemuda-pemuda salafiyin mestinya harus belajar kepada al-haddad. Jangan cuma belajar kepada ulama-ulama itu, orang-orang itu. Sehingga mereka mengkampanyekan untuk belajar kepada al-haddad, al-haddad, al-haddad, al-haddad gitu. Lambat laun lagi barakallahu fikum muncul kembali sikap yang lebih hulu, melecehkan para ulama. Melecehkan para ulama. Lebih hulu lagi ketika mereka membicarakan sejumlah ulama-ulama muslimin mutaakhirin, ulama belakangan. Mereka mulai membicarakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang menulis kitab Bulughul Maram, yang menulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Mereka mulai membicarakan Al-Imam Nawawi, yang menulis kitab Riyadhus Salihin, Syarah Sahih Muslim. Membicarakan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, membicarakan Al-Qadhi Iyadh rahimahullah, membicarakan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Tapi yang fokus, yang mereka fokuskan pada Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Mereka sampai pada tingkat berani menfonis Ibnu Hajar sebagai mubtadi ahli bid'ah yang sesat. Menfatwakan untuk membakar kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Konon beritanya sempat terjadi. Ini puncak hulunya mereka. Dengan alasan Ibnu Hajar rahimahullah memiliki pemahaman Asy'ariyah. Al-Imam Nawawi juga punya pemahaman Asy'ariyah. Ini luar biasa. Kampanyekan di mana-mana. Itu diingkari oleh ulama besar pada masa itu. Aziz bin Baz rahimahullah. Masih hidup Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan juga para ulama lainnya. Diingkari oleh para ulama. Apalagi sampai terdengar mereka menyatakan Ibnu Hajar mubtadi, An-Nawawi mubtadi, menfatwakan membakar Fathul Bari. Bahkan terdengar berita betul-betul membakar. Diingkari sama para ulama. Tokoh yang ikut mengkampanyekan pemahaman Haddadiyah ini, salah seorang dari Yaman, Abdul Latif Basyumail. Jangan gini dulu. Abdul Latif Basyumail lah ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ini kita dapatkan dari Syekh Muhammad bin Ghalib ketika daurah Bandung beberapa tahun silam. Basyumail. Barakallahu fikum. Ini mereka terus begitu dibantah oleh para ulama. Dijelaskan oleh para masyayikh tentang penyimpangan-penyimpangan mereka ini. Kengawuan mereka yang berani menfonis Ibnu Hajar sebagai mubtadi umbal. An-Nawawi sebagai mubtadi umbal. Berani membakar kitab Fathul Bari. Di antara yang sempat saya dengar melalui kaset. Karena kita zamannya baru kemarin ya kawan. Belum sempat majelis dengan kibarul masyayikh semacam Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan semisalnya. Saya mendengar ceramah kaset, pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Pertanyaan orang-orang belakangan ini, mereka mengatakan, kenapa para ulama kok membedakan antara ulama-ulama dulu dan orang sekarang dalam bersikap? Kenapa mereka tidak menfonis Ibnu Hajar sebagai Asy'ari, sebagai mubtadi, padahal punya pemahaman-pemahaman Asy'ariyah, begitu pula ulama-ulama yang lain yang sebelumnya. Tapi kenapa yang sekarang-sekarang ini dikatakan sebagai hizbi, dikatakan sururi dan semisalnya? Di hadal makna. Maka Syekh Mubil bin Hadi rahimah sambil tersenyum menyatakan, ya ikhwan, hadal kalam takatu syamsu minhu tadhak, kata beliau. Ya ikhwan, ucapan seperti ini hampir-hampir matahari menertawakannya. Mentari menertawakannya. Ya beda ya ikhwan, bil makna ya ikhwan ya. Adapun para ulama kita zaman dahulu seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, An-Nawawi dan semisalnya, mereka adalah ahlu tuqa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang hajinya benar, orang-orang yang membangun prinsipnya asyur mukbil bin haji. Hanya saja zallat qadamuhum fiha, tergelincir kaki mereka dalam perkara-perkara tadi. Mereka itu ahli ijtihad, mujtahidun, ulama, puji sama sih. Artinya itu uzur bagi mereka dikarenakan mereka itu ahli ijtihad. Kalaupun salah satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Aula katanya jika sama semua. Adapun mereka-mereka ini mahum hauladin, mahum hauladin. Mereka bukan di sekitar agama, mereka bukan sebagai ahlu tuqa. Disebutkan panjang lebar tentang kebobrokan orang-orang harakah zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Dibantah oleh para ulama una. Kemudian setelah itu barakallahu fikum. Hadadiyah ini muncul dengan baju barunya. Kali ini yang membawakan paham Hadadiyah sebagai tokohnya Haddad. Orang-orang baru yang mengkampanyekan pemahaman Hadadiyah tidak hanya tapi mereka membid'ahkan para ulama Madinah, membid'ahkan para ulama Makkah, membid'ahkan bahkan ulama Yaman dan sekitarnya. Di antara tokoh mereka ialah Faleh Al-Harbi dan yang bersama dengannya. Salah satu di antaranya ialah Fauzi Al-Bahraini Al-Athari, yang mengatakan dirinya Al-Athari secara dusta. Fauzi Al-Athari katanya. Padahal Fauzi Al-Bahraini, pemahaman mereka lebih hulu lagi. Yang difonis sebagai Ahlul Bid'ah itu seluruh kibarul ulama di mana-mana pada masa itu, pada masa kita ini. Sikat Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali kena. Syekhul Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kena. Terus ulama yang dari Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i kena. Ini rombongannya Faleh Al-Harbi dan Fauzi Al-Bahraini. Syekh Al-Allamah Qami'u Al-Bid'ah wa Nasirus Sunnah حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر الشيخ ربي بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي البحريني فزورا بالأثري بقوية بكان sekarang ini beliau membawakan beberapa ciri-ciri Haddadiyah. Yang pertama kata beliau, أعظم أصول الحداد ramyu ahli sunnati bil irj, termasuk cip mendasar yang ditanamkan oleh Al-Haddad. Ciri-ciri mendasar Haddadiyah, mereka menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah. Apa itu murji'ah? Sekte yang menyatakan amal bukan termasuk iman. Ada yang mengatakan iman cuma ucapan saja tanpa amal. Ada yang mengatakan iman cuma niat saja, pembenaran hati saja, tanpa ucapan, tanpa yang lain-lainnya. Mereka menuduh ahlus sunnah sebagai murji'ah. Dan yang mereka serang, yang paling mereka tuju, T.O. mereka, Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah. Mereka menyatakan tentang syaibatul murji', wong tuwek murji'ah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini. Yang kedua, min a'zami usulil haddadi harbu ahli sunnatul jadidah asyaddu harba wa atwalu amada. Termasuk prinsip Haddadiyah yang paling besar ialah memerangi ahlus sunnah. Sementara dia Haddadiyah gaya baru HGB itu lebih keras lagi permusuhannya dan lebih panjang waktunya. Yang ketiga, tabdi'u man waqa'a fi ayyi bid'atin min ahli sunnah, langsung menfonis bid'ah, menfonis mubtadi' yang terjatuh dalam kebid'ahan dari ahli sunnah. Wa ha'ula'il judud yusharikunahum fi hadzal 'asl wa yubaddi'una bi ghairi mubaddi' bal fil kadhib. Sementara yang HGB Haddadiyah gaya baru juga sama berserikat dengan yang lama dalam prinsip ini, bahkan mereka membid'ahkan orang lain dengan tanpa bid'ah, bahkan dengan kedustaan, kefajiran, dengan kekejian. Empat, saya baca dari Syekh Rabi bin Hadi. Empat, jadi ciri-ciri Haddadiyah. Al-Haddadiyatul Ula, kanu yula yubaddi'uhum. Haddadiyah dulu, namanya HGL, Haddadiyah gaya lama. Lu menfonis Ibnu Hajar dan An-Nawawi sebagai ahli bid'ah. Dan menfonis mubtadi' sejak yang tidak berani memubtadi'kan ibula. Thumma inna ha'ula yubaddi'una man la yubaddi'u man waqa'a fi bid'ah. Yubaddi'una ulama' al-Madinah min ahli sunnah wa ulama' Makkah as-Salafi wa Syekh An-Najmi wa Syekh Zaid baffiruna ba'da ulama' as-Sunnah wa yuharibuna ulama' al-Yaman wa la yadhkurunahum bi khair wa yuharibuna ulama' al-Jazair wa shababahum. Adapun yang bahaya baru, mereka membid'ahkan siapa saja yang tidak berani membid'ahkan pelaku bid'ah. Bid'ahkan ulama-ulama Madinah dari Ahlus Sunnah. Mereka membid'ahkan ulama-ulama Mekah Yafiyin. Mereka membid'ahkan Syekh An-Najmi, Ahmad bin Yahya An-Najmi. Membid'ahkan Syekh Zaid, Syekh Zaid bin Hadi. Bahkan mereka mengkafirkan sebagian ulama. Mereka memerangi ulama Yaman dan tidak menyebutkan mereka sedikit pun dengan kebaikan. Bahkan mereka juga memerangi ulama-ulama Aljazair dan pemuda-pemuda Sunnah. Itu Haddadiyah. Barakallahu fikum. Itu yang keempat. Ini di tempatnya beliau. Beliau ada di Mekah. Jangan dikira Indonesia terkena batunya. Nah iya. Tidak hanya ulama-ulama Mekah, Madinah dan sekitarnya. Tidak hanya ulama-ulama Yaman yang mereka. Tapi merembet. Dikarenakan HGB-HGB ini, Haddadiyah gaya baru ini bertebaran di mana-mana. Tidak ada mereka singgah di sebuah tempat, melainkan mereka langsung menfonis mubtadi', menfonis hizbi, siapa saja yang menyelisihi mereka. Di Indonesia termasuk di dalamnya, mereka menfonis hampir seluruh para asatidz Ahlus Sunnah, dikarenakan tidak bersama dengan mereka. Dikarenakan menyelisihi mereka dan tidak bersama, enggak berjalan bareng dengan mereka. Ustaz enggak panggil ustaz. Fulan hizbi, kafe hizbi, kecuali dia yang enggak hizbi. Kalau Haddadiyah gaya lama yang tampil menfonis itu tokoh-tokoh mereka. Tapi yang HGB Haddadiyah gaya baru bukan semata-mata tokoh mereka yang tampil, sak kerucu-kerucunya tampil untuk memfonis dan menghizbikan semua pihak yang berseberangan dengan mereka. Bukan lagi tabdi'u man waqa'afin, tapi tabdi'u man khalafahum. Menfonis mubtadi', menfonis hizbi, siapa saja yang menyelisihi mereka. Dan yang dihizbikan bukan para ulama saja. Ulamaknya dihizbikan, para dai-dai dihizbikan, satu tukang-tukang becak semua dihizbikan. Kalau ada yang berani macam-macam sama mereka, hizbi. Awas, jangan naik becaknya Pak Fulan, hizbi. Allahul Muslim. Mereka sebarkan fitnah ini sampai luar biasa, ikhwan. Semua kasih tahu. Dari mulai orang awamnya, orang khususnya, semuanya. Mereka sebarkan kemana-mana. Mereka sebarkan bahkan di Hizbiyin. Hizbiyin mereka bersorak-sorai, bergembira, menyambut kedatangan Haddadiyun judut. Nah, masalahnya Haddadiyun ini mengaku sebagai Salafi. Mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Nah, gitu. Terus, lanjut. Perang sendiri. Gitu. Yang bersorak-sorai siapa ya, kawan? Yun. Barakallahu fiik. Ini Haddadiyah. Membawakan hampir sekitar poin. 15 sifat dan ciri-ciri Haddadiyah. Antum bisa baca dalam kitab yang tadi saya sharing kepada antum. Saya cukupkan pada poin yang keempat dikarenakan ciri khas dan simbol utama Haddadiyah, terutama Haddadiyah gaya baru, ialah menfonis hizbi, menfonis mubtadi, siapa saja yang berseberangan dengan mereka. 4 tahun silam Tahun berapa itu? 2010, 2008, 2009. Daurahnya Syekh Abdullah Mar'i dengan Syekh Muhammad bin Ghalib. Yang tadinya di Ngawi dipindah ke Bandung. Tahun berapa ya kan? Al-Muhim ya. Ketika di sana. Istirahatan. Tempat duduk, tempat biasa makan di situ. Kumpul kita dengan sebagian para asatidzah. Barakallahu fikum. Kumpul dengan Syekh bin Ghalib. Saya tanya kepada beliau. Syekh, ini soal. Ma abrozu simatil haddadiyah. Apa ciri khas paling menonjol dari haddadiyah? Oh, beliau mengatakan. Abrozu alamatihim. Tabdi ulmu khalif. Harbuhum ala ahli sunnah. Ciri khas mereka yang paling menonjol itu ialah menfonis mubtadi' semua yang menyelisihi mereka. Dan memerangi ahlu sunnati wa jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Dan sebelumnya sudah banyak disampaikan oleh para masyayikh yang terutama Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhi hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Walhamdulillah. Belakangan ini fitnah haddadiyah tidak menemukan pasaran market. Hampir tidak laku. Dikarenakan arogansi mereka di dalam bertindak. Tidak ada nasihat, tidak ada iqamatul hujjah, tidak ada pertemuan, ada ini dan langsung nikamnya bukan dari belakang lagi, dari belakang, dari depan, dari atas, dari paci. Sehingga banyak dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah jemu dengan mereka ini. Dikarenakan mereka dikatakan oleh para ulama kan orang-orang yang berakal waras, yang bisa diajak berpikir, mereka adalah para sufaha. Para masyayikhna, para ulama kita rata-rata mereka mendiamkan. Barakallahu fikum. Pada umrah yang keberapa ya ikhwannya? Saya lupa ini keberapa ya. Kita punya kesempatannya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizah. Ada Ustaz Luqman, ada Ustaz Ahmad Khadim. Nampaknya yang belum lama ini ya ikhwan. Datang ke tempatnya beliau. Yang bincang, samping bahas masalah mereka-mereka ini, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah yang satu ini, haddadiyah ini. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan, ana la ubali biha. Saya tidak pernah ngurusi lagi yang semacam ini. La ubali biha. Sempat sebagian asatidzah kita telepon kepada beliau menyampaikan tentang tindakan-tindakan mereka ini. Beliau mengatakan, utrukuhum. Haulai sufaha utrukuhum. Tinggalkan mereka. Mereka itu orang-orang bodoh. Tinggalkan mereka. Pada kesempatan kita ziarah ke Yaman. Sempat ziarah di markis Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdillah Al-Imam. Hafizahullah. Kita masuk khusus di sebuah ruangan khususnya beliau. Ada Syekh Luqman. Ada Syekh Komar. Seingat saya ada Syekh Ahmad Khadim. Ada Ana. Ada siapa lagi gitu. Barakallahu fikum. Bincang-bincang. Nah masalah ini. Beliau menyatakan kalimatnya beliau. Hadhil fuan luhamishuha. Fitnah ini kami jadikan sebagai catatan kaki. Kami jadikan sebagai hamish. Sebagai catatan kaki. Sebagai footnote. Artinya perkara yang kami sangkan. Dan kami pentingkan. Nasihati kita supaya sibuk dengan dakwah. Sibuk dengan buru. Sibuk dengan taklim. Sibuk dengan segala macamnya. Hadhil mishuha. Kita bikin sampingan saja. Kalau dalam tulisan gitu ya, bukan di bagian inti, tapi di bagian. Barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah dengan cara yang semacam ini reda. SMS hapus selesai. Teror ratusan SMS baca senyum-senyum, Allahul Musta'an hapus. Yang gitu ya, hapus. Barakallahu fiik. Sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi suara. Allahul Musta'an. Tidak tahu kok saya pribadi kok. Mesti masuk zona-zona yang tertinggi. Untuk Indonesia saya dimasukkan di peringkat yang kedua. Anak geleng-geleng kepala, masya Allah, masya Allah. Zona internasional, untuk yang internasional saya nomor 16 kalau nggak salah. Ayo, saya nomor 16. Anak geleng-geleng. Ini yang nulis salah atau asal cantum atau apa gitu. Apa tuh kan? 16. Ada mau salah. Ya, ini kelas internasional ini. Di makalah mereka yang resmi. Ayib, nomor 16. Ya, yang Indonesia nomor 2. Luar biasa. Ya, Allahul Musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadihi haddadiyah. Fahdhirha. Waspadai. Bukan cara seperti itu. Ahlus sunnati wal jamaah menfonis li bid'ah. Untuk menfonis seseorang sebagai mubtadi umbal membutuhkan persyaratan panjang, faktor penghalang. Barakallahu fikum. Bagi ahlus sunnah untuk menfonis orang dengan mubtadi atau dengan hizbi, apalagi fonis orang dengan kafir, tidak semudah yang dibayangkan. Cuman sekarang ini barakallahu fikum, saya kasih faedah penting. Perkembangan baru istilah hadadi. Sekarang ini barakallahu fikum muncul pemahaman baru yang aneh. Barakallahu fikum, terkaitan nama hadadiyah ini. Apa itu? Sekarang ini yang dimuncul oleh para pembela-pembela sururiyin. Barakallahu fikum, setiap orang yang berbicara tentang mauqif ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah. Setiap orang yang berbicara tentang sururiyah dan tercap sebagai hadadi. Sekarang ini langsung dicap sebagai hadadi. Barakallahu fikum. Kira-kira saya setelah nyampaikan bab sururiyah bakal dicap enggak ya, Pak? Hah? Sudah keluar capnya. Langsung menfonis hadadi. Masya Allah. Saya cuma geleng-geleng aja. Masya Allah, Masya Allah. Tidak tahu mereka faham apa tidak yang namanya pemahaman hadadiyah itu. Mereka faham apa tidak pemahaman hadadiyah itu. Tapi memang demikian sunnatullah ya ikhwan. Semenjak zaman dahulu kala memang begitu. Ketika sunnah berbicara tentang qadariyah yang ingkar takdir, kita jabriyah. Ketika ahlu sunnah membantah jabriyah, mereka nuduh kita qadariyah. Jadi diserang dari sisi. Dia mengatakan jabriyah, qadariyah. Wa ahlu sunnah tetap ahlu sunnah. Tidak qadariyah, tidak jabriyah. Barakallahu fikum. Dalam perkara asma'u sifat, tatkala ahlu sunnah membantah mu'attilah yang mengingkari nama-nama dan sifatnya Allah, mereka menuduh ahlu sunnah musyabbihah, mujassimah, mumathilah. Tatkala kita membantah al-musyabbihah, mereka mengklaim ahlu sunnah sebagai mu'attilah. Oh begitu. Barakallahu fikum. Ketika ahlu sunnah berbicara tentang para sahabat, terutama terkait dengan ahlul bait, memuliakan ahlul bait, keluarganya Rasul alaihi salatu wassalam, Ali bin Abi Thalib, Hasan wa Husain, disebutkan kemuliaan-kemuliaan mereka dengan syar'i, tidak melampaui batas. Yang ini menyerang ahlu sunnah itu rafidhi. Rafidhah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita menjelaskan tentang masalah yang lainnya lagi. Yang ini menyerang kita lain lagi. Ahlu sunnah nawasib. Bahagia. Kedien. Sudah lama. Sesuatu yang bukan asing kembali. Ketika ahlu sunnah membicarakan tentang sururiyah, membongkar penyimpangan-penyimpangan sururiyah, marah-marah hadadi. Dari kalangan hadadi gaya lama atau hadadi gaya baru mengklaim kita sebagai sururi. Belum dengar saya. Alhamdulillah. Tapi hizbi sudah. Diklaim hizbi sudah. Mubtadi sudah. Semuanya kena. Barakallahu fikum. Maka antum jangan sampai salah paham. Hadadiyah itu bukanlah orang yang membongkar pemahaman sururiyah. Dan masih ada lagi 11 ciri-ciri yang lain yang disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Justru yang membongkar penyimpangan ahlus sunnah, yang membongkar penyimpangan hadadiyah ahlus, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan semua ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Itu hadadiyah. Adapun sekte yang kedua adalah sekte sururiyah. Sunnah dalam mensikapi ahlul bid'ah. Sekte sururiyah. Takkan sururiyah barakallahu fikum. Dikarenakan mereka dinisbahkan kepada Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Salah seorang dari Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Katanya para ulama tidak betah di Saudi, tinggal di negeri kafir, di negeri Inggris, di Birmingham. Masya Allah. As-Sururiyah itu memiliki pemahaman yang beragam. Dikarenakan Muhammad Surur dengan Sururiyahnya tidak lepas dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang ditukangi oleh Hasan Al-Banna Al-Khasafi. Al-Khasafi itu sufi kebatinan. yang juga ditugangi oleh tokoh pergerakan Sayyid Qutb. Sehingga sururiyah ini ketika sebutan Qutbiyah. Dikatakan Qutbiyah dikarenakan membela Sayyid Qutb. Barakallahu fikum. Dan memang yang kali pertama mereka bela, yang mereka ayomi, yang mereka sanjung, yang mereka puja-puji Sayyid Qutb sebagai tokoh pergerakan, sebagai tokoh apa namanya nasi dan segala macamnya, sastrawan, wah segala macam ya. Barakallahu fikum. Namun pada prakteknya sururiyah ini memiliki banyak ciri-ciri dan banyak pemahaman. Baik, di antara ciri-ciri sururiyah Qutbiyah, ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dengan tindakan anarkis, dengan pengerusakan dengan fisik. Barakallahu fikum. Sudah paham ya? Jadi kalau ingkarul mungkar enggak tanggung-tanggung, lihat wah di kota Banjarsari kok sudah mulai muncul kafe-kafe bahaya ini, langsung kerahkan massa diminta tutup. Kalau tidak, berangus tempat tersebut. Tampil berani untuk menghancurkan tempat-tempat tadi. Barakallahu fikum, meja-mejanya, kaca-kacanya semua diporak-porandakan. Kalau perlu, bom, molotov. Barakallahu fikum. Nah, ini satu prinsip ini sempat dengan kalian. Kalian apa kalian? Ya, sempat dialami oleh sebagian kalian. Ketika sebagian kalian melakukan tindakan semacam itu, tayyib, di Pulau Manis, masyaikh teriak ketika itu. Oh, persis seperti yang dilakukan oleh suruh. Punya tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian-sebagian kalian yang sempat mengalaminya. Istighfar, tobat kepada Allah. Barakallahu fikum. Ya, saya juga istighfar dan tobat kepada Allah. Mohon dari jarak jauh. Barakallahu fikum. Kan gitu ya. Alhamdulillah kalau tidak pernah mengalami masa-masa seperti itu. Baik. Ini yang pertama. Di sururiyah yang lain. Ialah mendewakan ilmu fiqhul waqi'. Memahami realita umat. Kita harus memahami kondisi umat. Jangan sampai tertinggal berita tentang kondisi umat. Artinya mereka membolehkan kita lihat televisi supaya bisa mengetahui bagaimana berita Bosnia pada masa itu dan segala macamnya, membolehkan untuk mengkaji surat kabar dan segala macamnya, mewajibkan anak-anak kaum muslimin untuk bisa dan mengerti ilmu semacam ini. Barakallahu fikum. Mewajibkan ini cukup banyak santer tersebar di wilayah Yordania, di tempatnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah hidup ketika itu. Dan beliau di antara ulama kita yang mengcounter pemahaman ini dengan keras. Salah satu tokoh mereka yang mengkampanyekan fiqhul waqi' ialah Dr. Nasir Al-Umar di sana. Ini nanti ujungnya barakallahu fikum ialah dakwah lewat parlemen yang kemudian lebih banyak diusung oleh pergerakan Ikhwanul Min yang dikenal dengan sururiyah moderat. Jangan dikira sedikit, banyak itu. Barakallahu fikum. Ya. Yang lainnya lagi yang bela Sayyid Qutb itu mesti yudafi an Sayyid Qutb, itu jelas. Namun barakallahu fikum, yang dikenal dengan sururiyah di Indonesia Raya ini, ya walaupun semua tadi ada di Indonesia, ingkarul mungkar dengan cara anarkis, ada. Tapi namanya bukan nama sururiyah, hanya lain lagi. Nah gitu ya. Yang moderat dengan lewat parlemen di Indonesia ma'ruf dengan Ikhwanul Muslimin, bukan dengan nama sururiyah. Yang masuk ke Indonesia itu juga yang masuk, yang tersebar di Mamlakah As-Saudiyah. Pemahaman yang namanya muwazanah, tetap adil di dalam mensikapi Sayyid Qutb pada awalnya, dan harus adil dalam mensikapi Ahlul Bid'ah pada umumnya. Apa itu muwazanah? Muwazanah ini Di antara yang mengkampanye ialah Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, Ahmad As-Suyan, kemudian Ait Al-Qarni. Tapi Ait Al-Qarni kemudian lebih banyak masuk kepada yang moderat, gabung dengan Muflisin. Barakallahu fikum. Penyimpangan seorang ahli bid'ah tidak boleh hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan saja. Wajib menyebutkan kebaikan juga. Kalau tidak, itu khianat, itu kezaliman, tidak adil, tidak insaf. Baik, Pak Ikhwan. Itu pemahaman muazzana. Sekali lagi, yang kali pertama mereka ayomi dengan pemahaman ialah Sayyid Qutb. Itu pula yang subhanallah, Indonesia ini kali pertama yang dibicarakan tentang Sayyid Qutb. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini yang kali pertama memunculkan pemahaman seperti ini ialah Yusuf Uthman Ba'isa. Satu level dengan panglima pada masa itu. Yusuf Uthman Ba'isa. Dengan kasus yang persis Sayyid Qutb. Dulu yang tampil berbicara tentang sururiyah di Indonesia ini, ya panglima yang dulu dikenal Alafi, yang bermanhaj kokoh. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Dibantah. Diterangkan sama dia siapa Sayyid Qutb itu. Bagaimana pemahaman-pemahaman Sayyid Qutb dibacakan oleh beliau. Kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali tentang Sayyid Qutb. Pemahaman tentang mencela sahabat, mencela Utsman bin Affan, Amr bin As, mencela Aisyah, kemudian pemahaman manunggaling kawula Gusti, Wahdatul Wujud, menjasadkan Al-Qur'an dan segala macamnya sampaikan. Yang marah-marah ialah Yusuf Utsman Ba'isa, sahabat karibnya panglima. Ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ya, saya cuma mendengarkan ceramahnya saja karena saya belum pernah datang ke pondok pesantrennya. Kita di pondok pesantren panglima. Namanya marah-marah. Yang mengatakan insaf ya akhi. Harus adil kamu ya akhi. Jangan cuma menyebut kejelekan-kejelekan Sayyid Qutb. Sebutkan pula kebaikan-kebaikannya. Wan tinggi. Wah, puji-puji sama dia. Kalau juga sama Sayyid Qutb. Pada perkembangan barakallahu fikum, bukan hanya Sayyid Qutb yang dinaungi dengan prinsip ini, tapi seluruh prinsip, seluruh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mewajibkan siapa saja yang membicarakan penyimpangan-penyimpangan seorang mubtadi, maka wajib bagi dia untuk membicarakan kebaikannya pula, supaya seimbang, supaya adil. Prinsip muwazanah ini barakallahu fikum, kemudian di antara orang pertama yang membeberkannya dan menjelaskan dengan panjang dan lebar, membantah satu persatu syubhatnya mereka, terutama Ahmad As-Suyan, karena dia punya makalah, punya kitab khusus. Beliau pun menulis kitab Manhaju Ahli Sunnati Wal Jamaah Fi Naqdir Rijal Wal Kutub Wat Tawaif, yang di depan saya ini. Ini buku pusaka tahun 90-an. Barakallahu fikum. Bantah panjang lebar oleh beliau. Beliau jelaskan itu merupakan manhajun jadid. Ini manhaj baru yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun sunnah ataupun contoh salaful ummah. Ada justru sebaliknya. Ketika maqatnya itu membantah penyimpangan seseorang, maka yang diharuskan disebutkan halekan saja. Dikarenakan fungsinya adalah tahdzir, memberikan peringat, tidak dipersyaratkan harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Di buku yang di depan saya ini. Pada cetakan yang berikutnya, baru kemudian ditampilkan sejumlah fatwa-fatwa para kibar pada masa itu. Yang juga menyatakan hal serupa seperti yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Tampil Syekh al-Imam al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Menjelaskan tentang prinsip muwazanah ini. Tampil Asy-Syaikh bin Fauzan Al-Fauzan. Menjelaskan Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Salman. Juga demikian. Wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Juga demikian. berturut-turut para masyaikhuna, para ulama, tentang penyimpangan prinsip muwazanah ala sururiyah tadi. Dan mereka memuji Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Bahkan Al-Imam Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sampai menggelari Asy-Syaikh Rabi sebagai hamilu liwa'il jarhil fi hadzal 'asr, yang mengibarkan bendera jarh wa ta'dil pada masa ini. Barakallahu fikum. Madhab muwazanah ala sururiyah. Ciri-ciri sururiyah yang ditampilkan pada muwazanah ini ya ikhwan, ialah tabjilu ahlil bid'ah. Menyanjung, memuja-muji ahlul athana'u alaihim. Memuji dan menyanjung mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah. Khususnya Sayyid Qutb. Khususnya Sayyid Qutb. Itu sururiyah dengan madhab muwazanahnya. Barakallahu fikum. Jauh-jauh sebelumnya, sebelum sururiyah lahir dan menelurkan muwazanah, sebelumnya tokoh Ikhwanul Muslimin, pergerakan jamaah Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, sebelum menelurkan pemahaman yang lebih parah. Nata'awanu fima tafaqna wa na'tadhiru wa ya'tadhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling bantu cara yang kami sepakati, dan masing-masing kita satu sama lain saling memberikan toleransi, uzur pada perkara yang kita perselisihkan. Perkara yang sepakati, ta'awun. Perkara yang kita ikhtilaf, maka harus saling memberikan uzur, saling memaklumi. Ini kaidah dibahas oleh ulama besar pada masanya, Syekh bin Baz, Syekhul Albani, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Sekarang kitab khusus yang membantah kaidah ini. Intinya, penggalan pertama, kita saling berta'awun dalam perkara yang kita sepakati. Benar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Adapun penggalan yang kedua ini yang dipermasalahkan, satu sama lain harus memberikan uzur, memberikan toleransi pada apa yang diperselisihkan. Dipertanyakan perkara ikhtilaf dalam bab apa? Dirinci oleh para ulama. Kalau yang dimaksud ialah ikhtilaf dalam perkara hukum-hukum fiqih, hukum-hukum syariat, satu sama lain sama-sama kuat argumentasinya, iya, saling toleransi. Atau dalam perkara-perkara yang tidak ada nas dalilnya, perkara ijtihadiyah, iya, toleransi. Tidak ada toleransi, semuanya harus kemsip. Mereka menggandeng seluruh ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam jamaah mereka, dalam rangka untuk mengumpulkan massa yang sangat besar, dikumpulkan jadi satu. Tidak peduli apakah dia sufi, apakah dia syi'i, apakah dia itu, semuanya masuk dalam sebuah wadah yang namanya Ikhwanul Muslimin. Kecuali Ahlus Sunnah tidak masuk dalam keranjang Ikhwanul Muslimin. Itu yang mereka ingin. Maka itu pemahaman yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin kita memberikan toleransi kepada Rafidah, toleransi kepada Jahmiyah, kepada Mu'tazilah, Sufiiniyah, dan yang semisalnya. Tidak mungkin. Dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang sangat gamblang yang ada pada mereka. Tidak mungkin seorang ahlu sunnah bergandengan tangan dengan ahlu bid'ah. Tidak mungkin seorang sunni, seorang hizbi. Tidak mungkin. Dan itu yang mereka inginkan. Saling toleransi. Lalu muncul pemahaman muwazanah tadi. Menambah kental nuansa bobroknya prinsip al-walak wal-barak di kalangan mereka. Yukhanabidina azakumullah. Sekarang ini orang-orang yang dikatakan sebagai ri dulu itu anti, tidak mau dikatakan sebagai sururi. Mereka pun sekarang ini membantah sururiin, menjelaskan tentang apa itu sururi, ya, membantah yang namanya Muhammad surur dan semisalnya. Kami bukan sururi, ya, kami sudah membantah sururi, ya, kami bantah sururiin, kami bantah Muhammad surur. Barakallahu fikum. Karena fitnah azab, efeknya sangat mengerikan. Efeknya itu ialah melemahkan prinsip baro'ah kepada ahlul bid'ah. Paham ya? Membuat lunak kepada ahli bid'ah. Membuat orang itu tidak bertaji di hadapan ahlul bid'ah. Bisa pun dakwah dengan mereka. mengambil dana dari mereka dan segala macam musyawah dengan mereka. Loyo, loyo prinsip baroahnya itu terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan itulah pengembangannya barakallahu fiik. Sebab dari kalangan sururiyin mereka mengkampanyekan pemahaman sururiyahnya, yaitu pemahaman melemahkan prinsip al-wala wal bara' terkait dengan ahlul lembaga-lembaga penyandang dana. Ifhamu hadza. Muncul yang namanya, kalau dari awalnya dengan majalah As-Sunnah Al-Bayan yang muncul dari Inggris. Permihim. Muncul kemudian setelah itu sekian banyak penyandang dana yang lainnya. Muncul yang namanya Al-Haramain. Muncul yang namanya Darul Bir. Muncul lagi yang namanya Idul Fitrah di Surabaya. As-Saffah wilayah barat. Idul Fitrah wilayah timur. Wah, kan. Itu dibuktikan dengan pengiriman da'i-da'i mereka. Fitnah Abdurrahman Abdul Khaliq di Indonesia menyebar. Mengirimkan da'i yang namanya Syarif Hazza' di Indonesia ini. Demikian seterusnya. Dulu di Indonesia ini mereka mengeluh-eluhkan Saman al-Audah. Mengeluh-eluhkan Safar al-Hawali. Ayat al-Qarni, al-Umar, dan semisalnya. Dari tokoh-tokoh sururiyin. Itu imbasnya. Tahun dakwah dengan mereka. Dan lembaga tadi. Dana. Waduh. Sudah segar. Segala macamnya sudah susah untuk bisa keluar. Barakallahu fikum. Terus demikian. Itu kenyataannya. Mereka bisa bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang dikirim dari sana. Daurah bareng. Ustadz Fulan yang katanya salah dengan Syekh Fulan katanya pada dia ikhwani. Barakallahu fikum. Bisa. Sikap lemah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jadi terus berlangsung sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Walaupun mereka tidak mau dikatakan sebagai, tapi mereka dikatakan sebagai hizbiyyin. Barakallahu fikum. Loh kok begitu? Iya, dikarenakan yang menfonis mereka adalah para ulama kita. Terutama kasus Indonesia Raya. Sampai kepada para masyaikhuna. Sampai kepada Syekh Rabi bin Hadi. Sampai kepada Syekh Mubi bin Hadi. Dan mereka sudah menjatuhkan musyarakat da'awiyah itu bisa. Bergandengan tangan dengan orang-orang menyimpang, bisa. Bergandengan tangan dengan ormas-ormas hizbiyah, bisa. Mereka ini. Bergandengan tangan dengan yang punya maslahat, bisa. Dengan ahlu sunnah, bisa. Percaya ke antum ketika ada salah satu dari mereka diundang pada sebuah acara walimah yang di situ dihadirkan tokoh teroris internasional yang sekarang di Nusa Kambangan, Abu Bakar Bashir. Percaya ke? Wallahu a'lam, enggak ada percaya kayaknya. Kalau saya percaya karena saya melihat langsung dengan kedua mata saya ini. Ustaz yang katanya tadi salafi padahal linknya sururi diminta untuk datang ke tempat walimahan sebagai pemberi mau'idhoh hasanah. Hadir di situ Al-Ustaz Asy-Syeikh katanya pembawa acara. Al-Ustaz Asy-Syeikh ABB. Sanding sambil. Hadir di situ sebagai sebagai yang ngasih doa. Hadir di situ ketua DPD Parpol di wilayah sana. Barakallahu fikum. Sebagai sambutan keluarga. Masya Allah. Tiga tokoh besar. Duduk bersanding di sebuah meja. Di sebuah kursi. Sanding di kursi-kursi yang ada mejanya. Kita hanya menyaksikan dari jauh. Luar biasa. Luar biasa. Akhirnya acara itu dengan intel-intel. Berkeliaran intel-intel yang ada. Barakallahu fikum. Lewat depan kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kok di sini Ustaz? Iya Pak. Tamu undangan biasa. Kita kan orang biasa Pak. Kalau yang di depan itu kan memang orang yang luar biasa, Pak. Barakallahu fikum. Namanya. Bicara. Yang ini mau itu hasanah, yang ini sambutan keluarga, yang ini mendoakan. Setelah itu kemudian ba'da zuhurnya ABB ceramah dan muhadhar mereka. Ceramah. Duduk bersanding dengan ABB. Di hati saya, yo bisa. Yang namanya satu perguruan ya begitu itu, Pak. Kalau ada unsur kemaslahatan bisa gandeng. Dikarenakan mereka dalam bab al-bara'atu min ahlil bid'ah. Sudah. Dia bergandengan tangan seperti itu dengan tok teroris internasional. Akhirnya link mereka yang satu ini tentu mereka mendapatkan kartu merah dari pihak militer. Mendapatkan rapot merah sorotan besar. Barakallahu fikum. Alhamdulillah yang menguntungkan kita juga akhirnya. Barakallahu. Jadi ngerti mereka, oh ada model itu, ada model Pak. Barakallahu fikum. Lain. Ya. Percayakah Anda kalau dari kalangan mereka kemudian bisa menghadiri acara pemakaman Amrozi, salah satu trio bomber yang dieksekusi penguasa di Nusa Kambangan. Kalau saya percaya, dikarenakan yang menyampaikan berita adalah bapak saya. Bapak saya mendapatkan berita dari punya dulu, yang mengantarkan Al-Ustadz Al-Kabir ini, mengantarkan Ustadz besar ini mendatangi acara pemakaman Amrozi, gembong teroris nasional, bahkan internasional yang dieksekusi di Nusa Kambangan. Tanya, kenapa kok kesana? Kepingin tahu saja. Allahul Musta'an. Kalau seandainya yang cara itu ialah yang jadi tukang beca di ujung desa itu. Penasaran, ya apa sih Amrozi? Beritanya kok santer banget. Bagaimana? Ya wajar dong tukang beca. Tak ngerti yang namanya din wala manhaj. Kan gitu ya? Lah yang datang ke sana itu tokoh besar. Linknya sururin. Tokoh besar yang termasuk panser-panser tuanya. Panser-panser tuanya. Ya enggak bisa toh Pak Ustaz. Itu menunjukkan adanya penyimpangan pada manhaj Anda. Itu semua dikarenakan getahnya prinsip muwazanah. Tidak ada yang namanya dalam bab yang seperti ini. Tidak mungkin ada seorang da'i salafi yang memiliki manhaj yang kuat, yang memegangi prinsip salaf dalam ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang bisa datang ke sana untuk menyaksikan pemakamannya. Kalau datang ke sana untuk menghinakan dia, datang ke sana disambut banyak orang, ustadz salafi datang gitu ya. Kemudian dia setelah sampai sana pergi kembali. La kalam wala salam, langsung pergi. Ini mungkin dalam rangka untuk menghajar dan memberikan pemboikotan kepada tokoh yang mereka lakukan. Itu mungkin. Kalau seorang gembong bid'ah mati dan mau disolatkan, datang beliau. Datang. Disambut sama yang lainnya. Al-Thawri ja'a, Al-Thawri ja'a. Thawri datang, Thawri datang. Datang beliau. Minta dikasih jalan sampai jenazahnya langsung berpaling pergi gitu. Itu bentuk hajar pemboikotan kepada ahlul bid'ah. Itu imamnya ahlus sunnah. Tapi kalau imamnya sururiyin, tokohnya sururiyin, menyaksikan itu ada penyimpangan pada Anda. Itu dikarenakan getahnya prinsipmu terlanjur enak gitu. Jadi mereka itu kena syahwat dunia, tambah lagi dengan syubhat. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata billahil aliyyil 'adzim. Sehingga sururi model baru itu, barakallahu fikum, yang kena getahnya muwazanah tadi. Prinsip al-wala' wal bara' terkait dengan ahlul bid'ah itu betul-betul mereka bisa berbuat demikian dan tidak bisa melakukan ahlus sunnah. Saya teruskan pertanyaan. Itu baru setengah jalan. Kita belum membicarakan yang namanya SGB. Sururi. Lanjut. Jam piro kira? Jam 3 kurang 5 menit. Masya Allah. Kurang berapa asarnya ini? Jawabannya pada asar ya, ikhwan. Nah, lo yuk. Ini pikirannya, wah pulang Ustaz. Allah Ustaz. Baik, ikhwan. Pengembangan prinsip muwazanah. Diterangkan tadi, loyonya mereka, melempemnya mereka dalam prinsip baro'ah dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu muncul dengan kemasan baru. Kemasan baru itu ia runtuhkan salah satu prinsip ahlu sunnah terkait dengan ahlul bid'ah. Meruntuhkan hajrul mubtadi', pemboikotan kepada ahlul bid'ah. Seperti yang terangkan tadi, di antara prinsipnya ahlu sunnah terhadap ashabai wal bid'ah, menghajar mereka. Tidak diajak bicara, dia bicara enggak mau dengarkan omongannya, enggak mau musyawarah sama dia, enggak mau safar bareng sama dia, enggak majlis sama dia, terjenazahnya enggak mau jenguk yang sakit dari mereka. Hajar tadi dengan berbagai macam caranya, mungkin semuanya, mungkin sebagiannya, mungkin dengan perbuatan, atau lesan, atau hati. Minimal jadi benci dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. muncul yang namanya gerakan sururiyah baru. Memunculkan satu pemahaman yang begitu aneh, hajr. Menggugurkan prinsip hajrul mubtadi di zaman sekarang ini. Alasannya dikarenakan ahlu sunnah minoritas. Ahlul bid'ah itu banyak jumlahnya. Tidak ada kemaslahatan yang tercapai dengan itu. Seseorang yang dihajar tambah parah. Tidak tambah tobat. Katanya mereka. Sehingga kita harus menghilangkan, menggugurkan prinsip hajar mubtadi. Kita harus gunakan sistem baru. Ta'liful qulub. Kita harus melunakkan, menjinakkan hati-hati mereka. Ini punya dua cabang. Hajar mubtadi'nya dihilangkan, taklifnya ini dikembangkan. Yang ini ada pengembangan berikutnya nanti. Berikutnya nanti terkait dengan model baru mereka. Terkait dengan bab ini. Mengamalkan prinsip ta'liful qulub. Dihilangkan sama mereka. Yang namanya hajar mubtadi'. Mereka membuat penjelasan yang namanya hajar mubtadi itu harus mempertimbangkan lahat dan madarat. Kalau ternyata tidak ada maslahatnya atau besar madaratnya, maka gugur dengan lafaz gugur. Gugur di itu tidak boleh dilakukan dan diganti dengan ta'liful qulub. Ini pemahaman yang aneh. Baru beberapa tahun silam, anak saya lebih tua. Paling berapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu. Anak saya paling kecil umur 6 tahun, mau 7 tahun. Anak saya yang paling kecil lebih tua daripada pemahaman ini. Apalagi bapak Barakallahu fikum. Menggugurkan prinsip hajar mubtadi. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para masyayikh sekarang ini. Bagaimana prinsip hajar mubtadi yang benar di kalangan ahlu sunnah. Mereka menjelaskan prinsip hajar mubtadi itu memiliki sekian banyak kemaslahatan. Yang pertama maslahat awal barok. Maslahat amar ma'ruf nahi mungkar, merealisasikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih banyak lagi yang lainnya. Di antara maslahat hajar mubtadi ialah untuk menyadarkan pelaku bid'ah tadi supaya taubat. Itu salah satu tujuannya, lain masih banyak. Ibadah kepada Allah dengan melaksanakan prinsip hajar mubtadi. Kemudian hajar mubtadi itu tidak harus dengan tindakan dan perbuatan. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, minimal dengan hati. Hajar mubtadi sama dengan ingkarul munkar atau dengan lesan, minimal dengan hati. Kalau dengan perbuatan mungkin gugur. Dengan ucap gugur, tapi dengan hati tidak mungkin gugur. Minimal dengan hati, kamu tidak suka, kamu benci dengan kebid'ahan dia. Kamu benci dengan ahlu bid'ah tadi. Kemudian, hajar mubtadi itu ada kalanya total. Meninggalkan semua mereka tadi itu. Ada kalanya parsial. Hanya melaksanakan beberapa poin dari contoh-contoh hadis. Enggak ada yang gugur. Di sekarang ini kamu bisa mempraktekkan prinsip hajar mubtadi. Ada tokoh suri. Misalkan. Muhadharah di Ciamis. Misal. Mungkin bagi anda untuk hajar mubtadi. Tidak datang ke muhadharah dia. Hajar mubtadi. Antum melarang para ikhwah datang hajar mubtadi. Antum tidak menyebarkan pamflet-pamfletnya hajar mubtadi. Antum juga tidak mendengarkan siaran langsungnya lewat radio streaming atau misalnya hajar mubtadi. Bisa. Bisa apa enggak bisa? Mencegah antum. Tidak ada yang memaksa diri antum. Dengan tenang antum mengatakan, saya tidak ke sana. Dikarenakan yang tampil adalah gembong sururi. Hajar mubtadi. Bagi mereka itu gugur. Di zaman sekarang ini gugur. Intabihu hadza. Mau saya sebutkan siapa orangnya? Mau? Mau? Masya Allah. Antum kok senangnya kok yang langsung-langsung gitu sih ya? Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Yang disebutkan oleh para ulama kita ialah Ibruhaili. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan risalah yang membantah pemahaman ini. Abdullah Al-Bukhari. Ridhallahu ta'ala wara'ah. Barakallahu fikum. Saya bisa nyebut nama ini dikarenakan sudah banyak para masyayikhna yang membicarakannya. Syekh Ubaid Al-Jabiri. Terang-terangan membicarakan Syekh Al-Bukhari, Syekh Muhammad Bazimul, dan juga yang lain-lainnya. Jangan dikira saya orang pertama yang menyebutnya. Siapa itu Afif berani-beraninya membicarakan Ibrahim Ruhaili. Loh, bukan saya yang membicarakan, saya mengutip. Barakallahu fikum. Naam, ini yang namanya prinsip hajar mubtadi. Pengembangan baru sururiyah. Pengen yang terbaru? Loh, senyum. Pengen yang terbaru? Hah? Pengen yang terbaru? Belum genap setahun. Yang terbaru barakallahu fikum ialah ada sih sebagian suara-suara terdengar dari jauh, gitu ya. Ada suara-suara terdengar dari jauh. Sesungguhnya itu merupakan nasihat mulia dari para ulama una. Tapi ternyata oleh sebagian pihak disalahpahami. Muncul santer di mana-mana kalimat utruku asbabal khilaf, utruku asbabal furqah. Tinggalkan sebab-sebab perselisihan, tinggalkan sebab-sebab perpecahan. Masya Allah, itu adalah ucapan yang sangat mulia. Yang sering kita dengarkan memberikan nasihat semacam ini ialah Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Berkali-kali beliau memberikan nasihat, utruku asbabal khilaf, tinggalkan asbab yang membuat ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Salafiyin. Ya, kita muliakan memang ucapan yang sangat indah, ucapan yang sangat bagus. Tapi sentak mendengarkan berita ada sebagian pihak yang menyuarakan di balik kata-kata utruku asbabal khilaf, perselisihan, kita tidak bicara tentang al bid'ah wa ahlul bid'ah. Kita tidak boleh ingkarul mungkar. Tidak boleh membicarakan tentang sururiyin. Tidak boleh membicarakan tentang radio-radio sururiyin dan ling-ling sururiyin. Sudah tinggalkan. Sudah tidak usah ribut-ribut. Tidak usah berselisih. Tidak usah pecah. Sudah. Jangan bicarakan masalah. Sudah. Jangan dibicarakan lagi. Jangan dibicarakan lagi. Sesuatu yang fatnya manhaji. Masa yang saja membicarakan. Kau dikatakan tinggalkan bikin perpecahan. Yang bikin perpecahan itu bukan membicarakan kemungkaran. Bukan membantah kemungkaran. Bukan ingkarul mungkar. Yang membuat perpecahan itu adalah kemungkaran. Ada kalangan salafiyin belum lama ini. Terkait dengan radio sururiyin, radio rojak. Untuk harakallahu fikum. Banyak orang-orang yang membela radio satu ini. Padahal yang mengisi di situ orang semacam Ali Hasan Abdul Hamid. Yang ngisi di situ yang terakhir kali Muhammad Al-Arifi. Ikhwani. Saya terima dari sebagian ikhwan. Harakallahu fikum. Orang semacam ini. Harakallahu fikum. Masih banyak membela. Ketika ada yang berbicara terkait dengan masalah ini, utruku asbabul khilaf, tinggalkan sebab perselisihan, sudahlah, jangan lagi dibicarakan masalah roh. Aman, enggak ada masalah apa-apa, aman, jangan khawatir, dakwah jalan, jangan khawatir, sudah, jangan lagi dibicarakan masalah roh. Nah, para ulama Hadi Al-Madkhali hafizahullah sudah memberikan nasihat yang begitu tegas dan jelas semacam itu. Kok dikatakan, sudah jangan dibicarakan. Balik Thomas, mas. Mestinya, ikan radio rojak. Bikin perpecahan di kalangan salafiyin. Kan gitu mestinya. Itulah utruku asbabal khilaf. Saya baru betul-betul, gitu ya. Betul-betul baru ngerti. Yang diinginkan oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dengan kata-kata utruku asbabal furqah, utruku asbabal khilaf, tinggalkan membuat permusuhan dan perselisihan, itu adalah kemungkaran yang menyimpang-menyimpang. Ketika umrah kemarin, di injury time kita bicara oleh-oleh umrah. Subhanahu wa ta'ala bihamdillah wa taufiqihi wa taisirih, berikan kemudahan kepada kita ketika umrah kemarin, tanggal 8 Maret sampai tanggal 16, tepatnya pada hari Rabu ba'dal maghrib tanggal 13 Maret bertepatan dengan tanggal 1 Jumada Ula malam tanggal 2. Saya bisa mengatakan demikian uji ke rumahnya Syekh, kita jalan bareng dengan Syekhuna Muhammad Al-Khudsi Al-Adani tanggal 2. Sekarang ini tanggal 1 Jumada malam 2, katanya beliau. Barakallahu fikum. Jadi langsung ingat Rabu ba'dal maghrib sampai Isya, tanggal 13 Maret atau tanggal 1 Jumada Ula malam tanggal 2. Alhamdulillah di situ ada Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah, karena yang punya acara beliau, kita dengar khabarnya dompleng datang. Di sana ketemu dengan guru kita yang juga ketemu dengan Zakaria Al-Adani yang mengajar kita fiqih. Ketemu di sana masyaallah. Tayyib. Di situ Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah memberikan nasihatnya kepada kita. Beliau mengatakan kepada kita ketika itu yang sempat saya hafal, irfa'u rayat as-sunnah, Ya ikhwah, irfa'u rayatas sunnah. Tegakkan bendera sunnah. Tegakkan bendera sunnah. Wala yumkinukum dzalik illa bil i'tisam bil kitabi wa sunnati ala fahmi salafil ummah. Dan tidak mungkin terwujud pada kalian yang itu melainkan dengan cara berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya, dengan pemahaman salaful ummah. Beliau mengatakan satu, wa ta'alafu bainakum. Inilah kamu saling berlemah lembut di kalangan kalian. Ta'ahu bainakum. Kamu saling berukhuwah di antara kalian. Dibawakan sama beliau hadisnya Rasulullah SAW. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. Awala tulukum ala syai'in in fa'altumu tahababtum. Ufsus salama bainakum. Kamu tidak akan masuk ke dalam surga hingga kamu belum beriman, hingga kamu saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kamu kerjakan, kalau kamu kerjakan saling mencinta, tebarkan salam di antara kalian. Al-ulfah min asbab dukhul jannah, min asbabil iman. Ulfah, kelembutan hati, saling menyatu, saling ukhuwah di kalangan salafiyin, itu masuk surga, sebab keimanan. Dan di antara sebab ulfah ialah isya'us salam, menyebarkan salam di kalangan kalian. Dan yang ketiga beliau mengatakan, wadruku asbabal furqati bainakum. Tinggalkan semua sebab-sebab yang membuat perpecahan di tengah-tengah kalian. Ini global 3 poin yang beliau sampaikan kepada kita ketika itu. Sudah selesai beliau memberikan nasihat. Ini majelis panjang. Yang di kursi, yang di bawah. Saya pasti kursi ketika itu. Karena kosong ya dipakai AC gitu ya. Jangan dibayangkan, Masya Allah, di atas kursi. Nah, biasa saja. Itu kursi, kursinya ruang tamu. Ada yang kosong ya, dipakai aja sudah. Barakallah. Tiba-tiba Syekh mengatakan, Indi mau'id ma'wahid. Aina huwa. Saya punya janji sama seseorang, mana dia? Diam. Mana dia? Ternyata yang dimaksud itu sebelah kanan saya. Ini saya, satu orang, ini dia. Orang Libya. Mana ya Syekh? Saya. Kamu sendirian? Iya Syekh, saya sendirian. Tidak, ada lagi yang kedua. Mana dia? Di depan saya, yang duduk di bawah dia. Saya Syekh. Ah, anda hadil warakah. Hadil warakah. Mari, mana kertasnya? Mana kertasnya? Ini ada apa? Syekh serius. Yang di samping saya berbaju warna kuning-kuning coklat atau oranye, lupa saya. Yang di depan saya itu warna putih. Maju ke depan, dikasihkan warakah. Syekh Rafi di sini, Syekh Abdul Rahman sebelah kanan, belakang ada ini, kirinya lagi Muhammad Al-Khudsi. Membaca. Serius, ya. Ada apa? Saya putar-putar ini, ada apa? Ngasihkan kepada yang samping saya ini. Hah? Ini, baca. Baca. Kasihkan sama Ikhwan tadi. Baca. Saya baca, Syekh? Ya, dibaca. Poin-poinnya. Belum selesai membaca poin-poinnya, Syekh mengatakan, ada soal? Benar itu? Benar yang di warokoh itu? Dia mengatakan, kata orang ini, sebagian betul, sebagian tidak. Ada khatir jiddan, kata saya. Ini khatir jiddan. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali ini. Oh, ini ada apa anak bilang ini? Suaranya meninggi, ikhwan. Marah-marah beli, ikhwan. Ini ada apa ini? Bisa saya jelaskan? Baik. Dijelaskan sama dia. Gini, ya, yang putih nyaut. Tidak, ya, sih. Tidak begitu, ya, sih. Ribut, dua orang gitu. Loh, ini ada keributan, wah. Ini rupanya ada. Ada suatu kejadian yang sedang mau diselesaikan di depan Syekh. Mahkamah ini, ikhwan. Wah, ini kesempatan emas bagi saya ini. Langka ini, ikhwan. Luar biasa. Ribut akhirnya disuruh maju. Maju. Suruh maju. Berdua. Syekh, misalkan ini Syekh. Ini yang kuning-kuning kecoklatan, yang ini yang putih. Udah, kita nyaksikan begini. Ternyata yang dibahas itu ialah sama-sama dari Libya. Yang dari Libya yang warna kuning oranye, yang warna kuning coklat atau kuning oranye. Dia ini memiliki program TV net, TV internet yang salafiyah. Tidak ada gambar makhluk bernyawa, isinya cuma ya gambar-gambar disertai dengan ceramah-ceramahnya para masyayikh, dengan makalah-makalahnya para masyayikh, tersebar luas di Libya pasca runtuhnya rezim Gaddafi. Itu jaringannya semakin luas. Banyak cabang-cabang di beberapa tempat, di 7 wilayah, menurut penuturannya orang satu tadi itu. Itu khabar sampai kepada Syekh. Senang beliau. Sangat bersuka cita. Dakwah sekarang ini ya kawan, dakwah salafiyah di Libya lagi hangat-hangatnya. Lagi marak-maraknya. Lagi tekwan. Mustafid-mustafid dari Libya, yang mungkin dulu temannya Khatib, barakallahu fikum, itu pulang semua. Yang dulunya sama Abul Hasan al-Ma'arifi, tobat semuanya. Semacam Abu Ubaidah al-Misrati, Abu Hudzaifah al-Misrati, Abu Umbidan, dan yang lain, pulang semuanya. Ikhwan, sana semua. Itu dakwah tersebar luas di Libya. Syekh senang dengan program. Tapi ternyata yang baju putih itu menyampaikan sesuatu kepada Syekh Rabi. Adanya beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dianggap penyimpang yang ada pada programnya dia. Yang di Warokoh tadi. Isi Warokoh tadi mengeluhkan ya Syekh, di program TV-nya itu ditampil di monitornya itu lambang farmasi. Ada yang tahu lambang farmasi? Lambang farmasi yang di atasnya ada kepala ular. Hah? Disebutkan ya Syekh, ini di kalangan kami dan di kalangan orang-orang Afrika itu lambang dewanya orang Afrika ya Syekh. Semuanya dan ada kata beliau. Tambah lagi, dia ya Syekh di programnya itu menampilkan aksesoris-aksesoris hasil laut mati, Bahrul Mayyit. Di kalangan kami, laut mati itu tempat orang ngalap barokah, punya itikad yang aneh-aneh, khurafat-khurafat, bid'ah-bid'ah. Kif dia menampilkan yang semacam itu. Hanya sih tadi marah gitu loh. Dan yang lainnya banyak. Nah, yang ini mau jelaskan. Nah ya sih itu sudah saya hilangkan. Ini sudah saya hilangkan. Tapi ya sih yang ini gimana? Itu debat di depan sih. Kuning sama yang putih. Wah repot. Jadi kita gini-gini. Luar biasa ya. Yang putih ini juga diantara yang disampaikan. Ya sih ada yang mengatakan program semacam ini nanti berujung pada hizbiyah ya sih. Oke sih. Hizbiyah. Itu satu faedah. Itu bukan bukan hizbiyah ya kawan. Mabih hizbiyah. Akhirnya karena sama-sama ngotot, sama-sama sumpah, wallahi, luar biasa terekam. Karena kejadiannya spontan itu. Katanya dia ngerekam, tapi saya nggak tahu bagaimana hasilnya. Barakallahu fiik. Ini meredam. Kelas. Sudah. Saya mengatakan kepada yang kuning ini, kamu berterima kasih. Terima kasih sama teman kamu tadi yang sudah menegur kamu, menasihati kamu. Maksudnya dia. Baik. Saya ngomong yang putih tadi. Kamu yang baik, yang bagus cara menasihati teman kamu tadi. Nasihati teman kamu dengan cara yang lembut, dengan hikmah, dengan rifkun, lin. Yep. Khalas. Sudah. Jangan teruskan lagi. Ini masih ngotot. Yang ini kepengin menjaganya sih sama lagi gini. Khalas katanya sih. Khalas. Dusuh sampai tersentak sampai gini beliau. Dadanya kesakitan. Khalas ya, Ikhwan. Beliau mengatakan ta'alafu bainakum, saling ukhuwah, saling berlembut. Utruku asbabal furqah. Ini kata-kata yang masuk langsung ke telinga saya. Utru asbabal furqah, tinggalkan sebab-sebab perpecahan semacam hadhihi taswir wa hadhihi al-umur hadhihi, kata beliau, yang diingkari pada program internet tadi. Wah, saya baru paham. Nah, ini yang dimaksud. Yang namanya sebab-sebab perpecahan itu bukan ingkarul munkarnya, bukan al-wala' wal baroknya, tapi penyimpangan-penyimpangannya ini tadi. Gambar-gambar tadi itu, ada lambang-lambang farmasi segala macamnya. Ini yang namanya sebab furqah. Komentar dari saya. Barakallahu fikum. Khalas kata beliau. Yang putih ini masih mau meneruskan lagi. Khalas. Afallahumma salaf. Semoga Allah memaafkan yang telah lalu. Namun Syekh hadir, saya akan hapus semua yang ada. Tapi saya mau tanya ya Syekh. Di monitor saya, dia Syekh, ada gambar negara-negara yang ada ya Syekh. Bang. Hah? Ngomong ya Syekh, Kif, ini kita mau apa namanya menyiarkan muhadharahnya salah seorang Syekh, video dan segala macam. Tinggal. Barakallahu fikum. Ya Syekh, sudah. Pokoknya saya minta acara kamu, program kamu ini, saya sudah senang dengan program kamu itu. Jangan kamu kotori dengan berbagai macam ini. Nah, Syekh, gimana saya itu mengadakan program semacam ini? Tidak ada yang mendukung, Syekh. Program saya pribadi yang menanggung biayanya. Berapa kata Syekh? $3,000 per bulan, Syekh. Lungus, Syekh. Hah? $3,000 per bulan? Berapa ya? 30 juta. Masya Allah, khalas. Antum bersyukur kepada Allah. Teruskan usaha kamu ini. Ini juhud azimah ya akhi. Jangan kamu kotor dengan macam-macam. Ya. Jangan kamu dengan macam-macam. Tinggalkan semua yang tadi itu. Tinggalkan semuanya. Sudah, bersihkan. Bikin acara yang betul-betul salafi. Titik. Sudah. Ini mau ngomong lagi. Khalas. Diam. Sudah. Tenangkan sama Syekh. Sudah semuanya diam. Khalas. Ta'alafu bainakum. Langsung beliau minta izin. Karena beliau tadi tersentak. Kesakitan. Langsung minta izin. Khalas ya, Ikhwan. Yang tadi ini belum ngomong sama Syekh Abdurrahman sama sekali ini. Ya, langsung beliau berdiri sambil mengatakan, "Ta'alafu bainakum, ta'alafu bainakum." Terus sambil jalan. "Utruku asfal fuqa ya ikhwan." Sambil masuk. Barakallahu. Asyhadu min hadza. Ketika beliau mengatakan utruku asbabul furqa itu ada contohnya. Dan saya dari awal sudah menduga secara prinsipnya ahlu sunnah yang namanya asbabul furqah syirik, kufur, maksiat itu asbabul furqah. Langsung bikin contoh langsung. Seperti yang tadi itu semuanya bikin pemecahan. Dibuang semuanya, buang. Beliau enggak menyalahkan nasihat, hanya menyuruh supaya memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Tidak mengatakan tindakan kamu bikin pecah umat itu tidak. Tapi beliau katakan asbabul furqah yang menyimpang pada program-program TV yang diminta sama saya itu dihapus. Barakallahu fikum. Luar biasa. Memang beda majelisnya dengan para masyayikh itu. Betul-betul saya bersyukur kepada Allah alhamdulillah yang seperti itu. Di depan Syekh Rabi bin Hadi, ada Syekh Naftan al-Adani, wah mahkamah seperti itu. Sesuatu yang jarang dijumpai, barakallahu fikum. Kecuali yang mengalaminya sendiri. Nah, ya bakal bukan semata-mata melihat, mengalami sendiri. Barakallahu fikum. Hadza huwa wallahu ta'ala alam bissawab. Maka ketika ada dari kalangan para du'atin membicarakan tentang pemahaman sururiyah, bobroknya pemahaman sururiyah, bahaya pemahaman sururiyah, dan melarang umat jangan mendengarkan program-program mereka, jangan mendengarkan radio-radio mereka, itu bukan tapi itu sedang melaksanakan upaya amar mungkar menunjukkan prinsip al-wala wal-bara, prinsipnya ahlu sunnati wal-jamaah yang membuat perpecahan ialah yang menyimpang-menyimpang tadi, bagi macam pemikiran dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Radio sebarkan yang seluas-luasnya, bersihkan dari semua perkara-perkara yang ada, jadikan radio salafi, radio dakwah salafi. Kebetulan saja itu bukan berarti yang di sini dan teman-teman yang lainnya. Barakallahu fikum. Hakata ya ikhwan, fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Khulasa, kokoh dalam bermanhaj dan jangan mudah tertipu dengan siapapun dan apapun. Waspadai berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, gerakan-gerakan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Fahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Dan saja maroji referensi yang tadi saya bacakan kepada antum, buku lama, buku-buku tahun 90-an, awal mula munculnya surama, buku-buku yang tulis sama Syekh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah fi Nahdir Rijal, athar-athar yang dikumpulkan dalam kitab Lamudduril Matsur minal Qaulil Matsur, buku-buku lama semua. Dikarenakan yang terjadi sekarang ini ialah kembali ke era 90-an. Ingat ya, jamkan baik-baik omongan saya ini. Kembali ke era 90-an. Barakallahu fikum. Orang-orang yang berdiri tegak di kaki-kaki suriah sebagai ling-ling sururi, gembong-gembong sururi, sekarang ini hendak disalafikan kembali. Oleh saya bergabung dengan mereka, maka orang-orang yang memiliki ilmu yang harus berbicara. Tidak ada panglima, ya paling tidak muridnya panglima. Barakallahu fikum. Tapi buku yang dibacakan sama seperti yang dibacakan dulu oleh para panglima-panglima yang ada. Barakallahu fikum. Artinya saya tidak membawa yang baru. Saya hanya mengulang lagi, mengreplay kembali era 90-an, tapi dengan modifikasi tahun 2013. Barakallahu fikum. Habis saat asar, langsung kita lihat apa ada di kertas di depan kita ini. Kalau ada yang mungkin dijawab, kalau enggak memungkinkan ya pada kesempatan yang lain dari kalangan para asatidz yang lain insyaallah taala. Naktafi lahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.